Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari yang cerah dan bahagia ini kita berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, dan tentunya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditetapkan iman dan Islam kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada pemimpin umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Ya pemirsa, pagi hari ini topik yang akan kita bicarakan menarik sekali. Kita ingin mengetahui siapa saja yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah. Dan tentunya dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, salah satunya adalah senantiasa kita meminta perlindungan. Bukan hanya dengan doa, tetapi juga harus diiringi dengan action atau perbuatan kita. Nah, bagaimana kita melakukan hal-hal untuk mendapatkan perlindungan dari Allah? Ini akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Dr. Hj. Tuti Alawiyah AS. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, Jakarta Timur. Kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ibu ya? Alhamdulillah, baik. Hari ini kita cerah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hatinya kita juga cerah ya, Bu ya, dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, Ibu, kita akan membicarakan tentang 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Kalau tidak salah, ini ada dalam satu hadis ya, Bu ya, yang menjelaskan siapa saja 7 golongan ini. Bisa langsung dijelaskan kepada kita semua, Bu. Baik. Siapa saja 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah? Terima kasih. Para pemirsa yang kami hormati dan para ibu-ibu yang hadir hari ini dari daerah Bekasi dan juga dari Jakarta Selatan, BKMT, Majelis Taklim, terima kasih. Sebenarnya bicara tentang masalah 7 golongan masyarakat yang akan mendapat perlindungan dari Allah, kita harus melihat pula bagaimana sih atau siapa sih dari kalangan-kalangan tersebut. Ini diambil dari riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini adalah perawi hadis terbesar nomor 1. Paling banyak meriwayatkan hadis. Karena dekat sama Nabi, selalu cinta dan bersama Nabi. Yang nomor 2 seorang perempuan, Aisyah radhiyallahu anha, dia juga perawi hadis nomor 2. Jadi hebat ya, ada perempuan hebat-hebat yang perempuan cerdasnya pelajari. Jadi dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam manusia yang di hari kiamat nanti mendapat perlindungan dari Allah di hari tidak ada perlindungan. Luar biasa, di hari kiamat kan orang tidak mendapatkan pegangan, minta syafaat, lari sana lari sini, hari merengut, yauman abusan kontorira, tapi ada 7 macam manusia yang dilindungi. Siapa itu 7? Nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini nomor 1, pemimpin yang adil. Ibu dan bapak-bapak, para pemirsa, kalau bicara pemimpin, bukan cuma pemimpin dunia, pemimpin negara, bukan cuma pemimpin golongan atau umat. Kita semuanya ini disebut pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Wa rajulu ra'in wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha. Wahia mas'ulatun an ra'iyatih. Jadi artinya semua orang individu ini pemimpin. Kita disebut pemimpin. Jadi harus siap. Nah, imamun adil nomor 1. Yang nomor 2, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu orang muda yang berkembang hidup dalam ibadat. Ini kan sekarang ini bisa kita lihat anak-anak muda kan banyak yang kagak ibadat. Anak-anak muda suka mumpung-mumpung masih muda, kapan lagi gitu. Jadi dia meninggalkan yang agama, main-main. Tapi kalau ada pemuda yang hidupnya berkembang dalam ibadat, ini dilindungi. Nomor 3, warajulun galbuhu mu'allak fil masajid. Yaitu yang nomor tiga, orang yang hatinya sangat cinta kepada masjid. Artinya bergelantung dengan masjid. Pasti ini orang ini kan orang ibadat, cinta masjid. Nah, sekarang ini kan bagus kalau ada bama remaja masjid, ada kelompok-kelompok cinta masjid. Itu warajulun galbu ma'alak bil masjid. Yang keempat, warajulan. Ada orang berdua atau dua kelompok sahaba fillah. Dia itu cinta satu sama lain dengan ikhlas karena Allah. Cinta karena Allah. Jadi kita nih bersahabat, tapi dalam keadaan bercinta, ikhlas karena Allah. Jangan ketika menjabat kita mau dekat gitu. Pas dia jatuh dari jabatannya, dijauhin. Ini bukan yang begitu. Yang golongan ini adalah ketika ketemu dia saling cinta, saling sayang. Ketika dia berpisah pun dia saling berdoa, tapi tidak pisah hati gitu. Itu orang bakal dilindungi Allah. Terus yang kelima, ada orang dirayu. Ada perempuan hebat, perempuan cantik, kaya, berstatus, ngerayu laki-laki, ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan, ya mungkin nafsunya atau apanya, tapi laki-laki ini tidak tergoyah, tidak goyah. Laki-laki ini bilang, ini akhafullah, saya takut sama Allah. Wah hebat nih. Biasanya orang terus luntur gitu, dapat godaan rayuan perempuan yang cantik, yang keren, yang bisa menggoda. Bisa, dia enggak. Dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut sama Allah. Terus ada lagi, yaitu orang warajulun tasaddaqa bimalihi. Dia orang yang sedekah dengan hartanya, tangan kanan ngasih, tangan kiri enggak tahu. Ini orang hebat. Artinya orang yang bersedekah ikhlasnya luar biasa. Tidak ria ya Bu ya? Tidak ria. Tapi ada juga kelihatan tapi asal niatnya bagus. Itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah orang yang zikir kepada Allah atau sholat. Ketika dia sholat, dia ngembeng air mata. Fafadat aina. Meresapi ya. Dia terharu gitu. Hampir air matanya keluar. Ini orang begini nih, tidak akan nangis lagi di akhirat. Kullu ainin bakat yaumal qiyamah. Tiap-tiap mata nanti bakal nangis di hari kiamat. Kecuali dua macam mata. Satu mata yang begadang ketika perang. Membela agama, dia begadang. Yang satu lagi, yang kalau sholat, ingat Allah, dia ngembeng air mata. Itu tidak akan nangis lagi di hari kiamat. Yang lain semua keluar air matanya, sehingga kering, tidak ada lagi air mata, saking nyeselnya terhadap kenyataan itu. Jadi ada tujuh macam manusia hebat itu. Nah, kita lihat-lihat nih, mudah-mudahan aja kita salah satu masuk daripada juga termasuk, sehingga kita di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Jelas tujuh golongan yang mendapat perlindungan dari Allah ya. Ini kita kupas berarti ya satu boleh, satu ya, kita supaya kita jelas teman-teman, supaya kita jelas apakah kita sudah masuk ke dalam golongan ini atau bagaimana kita masuk ke dalam golongan ya, ini. Bagaimana gitu ya. Kita bisa lihat dan ambil ini. Ya. Pertama sekali tadi imam yang adil dan kulukum ra'in, setiap kita ini adalah pemimpin. Nah, bagaimana Islam juga, agama kita juga menuntun kita ini menjadi seorang pemimpin yang adil. Baik itu sebagai suami, sebagai istri, anak-anak juga yang punya tanggung jawab. Ini bagaimana Ibu? Ya, pertama kita harus lihat bahwa Allah memperkenalkan Nabi Adam ketika akan diciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi jangan kita melihat individu kita manusia, tapi kita diciptakan Allah untuk menjadi pemimpin. Nah, ada pemikiran untuk kesiapan diri. Karena kita sudah dibekali. Kita lahir sudah bawa persiapan. Allah sudah kasih potensi. Siapkan potensi-potensi waktu lagi dalam kandungan. Tapi orang belum tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Orang belum tahu apa-apa. Dan anak kalau lahir tu yuladu al-fitrah. Dilahirkan dalam keadaan bersih. Tapi nanti di situ ada proses. Untuk penciptaan gitu. Nah, di sini dalam kaitan untuk mencari pemimpin yang adil, tidak lepas daripada mengerti bahwa hidup kita ini punya misi dan tanggung jawab. Dan kalau kita jadi pemimpin, jangan dikira apa kelengkapan dari Allah itu mesti dimanfaatkan. Jadi artinya kita harus memajukan diri, akhirnya kita bisa jadi pemimpin. Di rumah tangga kita adil, di masyarakat kita adil, punya anak yang satu dibawa oleh suami kita, yang satu dibawa oleh kita, kita harus adil. Mencium anak harus adil. Jadi orang-orang yang menaruh keadilan itu di atas, dan ini pesan Allah yang selalu dibaca setiap sholat Jumat, ya, supaya kita selalu bersikap adil. Bil adli wal ihsan, selain adil juga berbuat kebajikan. Jadi pemimpin adil ini tentunya mengayom di masyarakat, dia adalah pilih rakyat, dia terbaik, dan dia juga tidak berpihak. Jadi jangan berpihak pada orang kaya saja, temannya hanya orang khusus saja, tidak. Dia bisa berada di tengah-tengah masyarakat dalam segala lapisan. Ini imam adil, pemimpin adil. Apa pengaruh positif dari imam yang adil? Tentunya ini harus dipahami kenapa kita jangan sampai masyarakatnya tentram, masyarakatnya senang karena dia juga diopenin, dia juga dipeduli. Nah, di dalam negeri kita kan ada kelompok-kelompok masyarakat. Dia dalam termasuk kalangan orang miskin, kalangan petani, kalangan nelayan, kalangan buruh, kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan macam-macam. Itu harus tersentuh oleh pemimpin adil. Dan harus adil. Jangan memihak. Tapi kenapa ya, Bu, ya, banyak orang yang melalaikan keadilan sebagai seorang pemimpin? Apa yang mempengaruhinya, Bu? Saya pikir inilah yang kita mesti perhatikan lagi, bahwa masyarakat jangan hanya janji, umbar janji adil, tetapi tidak melaksanakan. Yang kedua, menganggap enteng keadilan. Sebetulnya ini masalah yang menyangkut dalam hak-hak asasi masyarakat atau hak asasi manusia. Selain kita mengenal HAM, kan kita juga mengenal juga kewajiban asasi. KAM. Kewajiban asasi manusia. Jadi kalau untuk orang-orang kita nih, Islam belajar tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Nah, ini pemimpin adil itu penting. Penting sekali buat kita agar supaya kita bisa seimbang. Nah, ini Allah menyuruh kita demikian, ini ditaruh di nomor satu. Bagaimana keadilan khalifah, kan Umar bin Khattab, malam-malam jalan masihkah ada yang menderita? Tahu-tahu ada orang yang masak air, dalamnya batu, kok dia lari-lari mengambilkan makanan untuk mereka. Nah, sekarang kan banyak kan pemimpin duduk aja di singgasana ya, tapi tidak peduli gitu kepada rakyatnya. Banyak rakyatnya. Nah, ini kita sangat prihatin terhadap yang demikian. Nah, kemudian orang muda yang selalu cenderung dengan ibadah gitu ya. Nah, tentu kan ini juga harus ada proses ya, Bu ya, untuk menjadi orang yang cinta ibadah. Dari muda itu ada proses yang harus dilakukan. Bagaimana proses menuju kepada menjadi orang muda yang taat ibadah? Jadi artinya di dalam keluarga mereka pada saat anak-anak dan kecil, contoh-contoh dari orang tuanya sangat banyak. Orang tuanya suka pergi ke masjid, anaknya jadi tahu, diajak ikut ke masjid. Tapi jangan anak digiring ke masjid, bapaknya ibunya nonton TV, bapaknya nonton TV, ya tidak tepat, tidak mungkin bisa berlaku itu. Nah, ini kalau kita pengen anak kita pemuda-pemuda yang dekat kepada Allah, dia pasti orang yang taat ibadat itu dia bisa menjaga diri pribadinya daripada goyangan maksiat, godaan-godaan dunia dan lain-lain. Dia bisa memanfaatkan hidup ini dengan baik. Jadi orang-orang yang muda baik itu ke depannya itu akan menjadi bibit-bibit unggul dalam karakter kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini bakal dilindungi. Kenapa banyak kecenderungan anak muda itu justru jauh dari agama, Ibu? Apakah memang dunia ini betul-betul memang sudah membalikan mata kita, atau mereka tidak tahu bahwa mereka yang ibadah itu masuk dalam golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah? Ya, inilah sosialisasi tentang pesan-pesan Rasulullah itu perlu banyak dimanfaatkan, diambil, dikutip, dibagikan. Karena dakwah bukan hanya di masjid, dakwah bisa di mana saja. Tempat ya. Kita bisa ngobrol, umpama piknik nih, satu bus. Kita di depan pakai mikrofon ngomongin tentang masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa membangun karakter, membangun kehidupan, membangun sifat-sifat mulia, menyampaikan nilai-nilai yang indah dan mahal. Ini jangan hidup kita semua individual, tidak peduli orang, dan udah permisif lagi, konsumtif ya, lagi. Jadi hal-hal begitu mestinya kita tidak lakukan. Nah, kalau umpamanya ada orang yang wasyabun nasya'afi ibadatillah dan warajulun galbu ma'alak bil masjid, ini dua macam manusianya hebat sekali. Cinta masjid. Untung kalau majelis taklim masih banyak di masjid ya. Cinta masjid. Tapi bukan hanya seminggu sekali giliran mengaji, tapi ada waktu-waktu yang dimana kita melangkah ke masjid. Salah satu daripada Tuhan ampunin dosa kita dan mengangkat derajat kita adalah kita ini banyakkan langkah ke masjid. Wakat ratul khuto ilal masjid. Banyakkan langkah ke masjid. Bukan kecil-kecil langkahnya. Sering. Sering. Sering ke masjid. Banyak orang tetangga masjid tapi gak pernah ke masjid. Ya. Waktu-waktunya zuhur. Ya cuma sesap. Satu sap. Apalagi subuh. Satu sap aja gak nyampe. Cuma 15 orang atau 6 orang. Ada juga masjid tuh yang azan dia, yang komat dia, yang imam dia. Apalagi makmumnya cuma 2 orang ya. Tapi sedih sekali. Ya, mudah-mudahan dengan pemahaman ini makin banyak ini ya, apa ya, mengetahui lah. Nah, ini menarik buat tentang orang yang condong pemikirannya kepada masjid. Selain tadi langkah-langkah yang dibanyakan untuk menuju ke masjid, sebenarnya secara hakikat itu apa sih yang dimaksud dengan condong ke masjid atau condong pemikiran untuk ke masjid? Apakah untuk juga kesejahteraan masjid itu sendiri, pengembangannya, dan pemanfaatan dalam masjid itu sendiri, ya, Bu? Sebenarnya masjid punya makna luas. Masjid yang kita kenakan dia bentuk bangunan. Sebetulnya kalau kita lihat hati kita juga ini masjid sebetulnya. Hati ini masjid. Kedua, bumi Allah ini juga masjid. Namun kita tahu masjid itu sesuatu. Dan orang yang banyak ke masjid, bisa dibayangkan orang yang senang beribadah. Orang yang senang berzikir. Dan masjid itu tidak hanya untuk ibadah waktu, artinya 5 waktu sholat, tidak. Silakan di masjid itu membangun masyarakat, komunitas, membuat mereka berkeadaban, berkemajuan. Dan di masjid itu juga bisa ekonomi dibahas. Tapi bukan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan umat. Ya, umpamanya jauh dari permasalahan umat dia bikin di masjid itu jangan. Paling tidak salah pemanfaatan ya, masjid itu namanya. Kuranglah, dikuranginlah arisan-arisannya di masjid. Tapi masjid itu untuk menabung bagi kepentingan nanti kalau Zulhijjah datang mau beli kambing buat beli, itu paling bagus dibuat gitu. Kita ini semuanya cinta kepada masjid. Zaman Rasulullah, apa kemanfaatan masjid ini untuk apa saja ini? Luar biasa untuk pembangunan karakter manusia, untuk manusia menjadi lebih darmawan, untuk merubah dari hati yang kasar kepada lunak, dari yang pelit kepada murah, dari yang bodoh kepada pinter, dari pengecut jadi berani, itu pembangunan komunitasnya di masjid kita zaman Rasulullah. Ya, jadi artinya bukan sekedar ibadah yang maksudnya saja ya, tapi ada waktu loh. Dan di Quran juga kita nggak selalu harus dzikir di masjid terus. Faidah qudiyatish shalah, kalau udah selesai sholat, fantasiru fil ard. Ya, kita bertebaran di muka bumi cari rezeki dari Allah. Jadi bukan cuma masjid tempat kita, tapi juga ada tempat-tempat lain untuk mencari rezeki. Jadi umat Islam gak boleh diem lah. Dinamis lah umat Islam. Jangan dijadikan alasan diem di masjid terus mau dapat perlindungan, padahal bukan itu pemahaman ibu ya. Bukan, apalagi dia dibiayain makannya sama tetangganya, kan gak bagus. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ibu Tuti. Silakan dari sebelah kanan. Ibu, alhamdulillah saya bersyukur sekali dapat ikut pengajian pagi ini. Setelah saya mendengarkan mengenai 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah, saya ingin minta penjelasan mengenai pemimpin yang adil. Apakah hanya terbatas pada tidak pilih kasih atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu, silakan sebutkan nama ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Idrit dari BKMT Jakarta Selatan. Ibu Tuti, saya ingin menanyakan masalah pemuda yang hidupnya berkembang dan beribadah. Sekarang ini kan jarang sekali bahwa pemuda itu mau beribadah. Bagaimana caranya agar anak kita mau beribadah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi dari sini ada? Ya, ada masih dari Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Tuti, nama saya Kalsum Hamzah dari BKMT Jakarta Selatan. Menarik pembicaraan hari ini. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud hati yang bergelantung pada masjid? Apakah maksud dia tinggal di masjid atau selalu beribadah di masjid? Terima kasih. Bergantung kali ya. Ya ini tadi walaupun sedikit sudah kita bahas, tapi barangkali lebih jauh lagi mungkin Ibu Tuti bisa menjelaskan. Tapi siapa tadi, Salsabila ya? Pemimpin yang adil. Kemudian dari Ibu Nur Laila, masalah pemuda yang cenderung beribadah, ini bagaimana caranya? Kemudian Ibu Kasum, bagaimana? Baik, terima kasih. Bagus sekali, ini kan tidak keluar dari fokus bahasan kita, konteks permasalahan yang dilindungi Allah. Kaitan yang pertama, apakah ada kaitan dengan masalah pilih kasih? Nyatanya sih di masyarakat, pemimpin juga begitu. Ya, golongan dia itu diutamakan, golongan lain dilupakan. Nah, ini yang tidak bisa. Kalau kita sudah jadi pemimpin, kita adalah di atas segala golongan. Kita bukan lagi mikirkan yang dekat kita. Dan kita juga tidak berlaku ya KKN, kolusi, korupsi atau nepotisme. Jadi kolusi artinya kita bikin macam-macam untuk kepentingan sepihak. Nah, lagi juga kita tidak melakukan macam-macam penipuan. Jadi sangat diharapkan pemimpin sekarang ini terbuka untuk masyarakat luas. Makanya ada pemimpin muda yang tampil sekarang di dunia ini dari Amerika Serikat ini melakukan satu misi change, perubahan. Perubahan untuk bisa lebih terbuka, lebih bisa memanfaatkan, mengutamakan dialog daripada bermusuhan. Lebih mau mendengar daripada cuma ngomong sendirian. Jadi jangan berasa berkuasa gitu, tetapi mari berakrab-akrab gitu. Kalau di perguruan tinggi ini disebut kalau kita menang, mari kita merasakan bahwa menang itu secara kolegial, secara bareng-bareng, bukan kita yang bikin rebut kemenangan itu. Jadi keadilan itu sangat luas, orang merasa semuanya diperhatikan. Jadi walaupun sebetulnya berat sekali ini untuk pemimpin yang membawa keadilan, kan tidak gampang. Tetapi kalau dia memang sudah siap menjadi pemimpin, maka utamakan keadilan itu, karena ini yang sangat diharapkan masyarakat. Apalagi harus memihak kepada rakyat, harus open kepada masyarakat kecil. Inilah yang sekarang kita cari untuk ke depan lebih baik begitu. Nah, yang kedua juga tentang pemuda yang beribadat itu, saya ingin mengatakan bahwa pemuda yang beribadat itu adalah pemuda yang benar-benar dari kecil sudah mendapatkan tuntunan. Jadi lebih besar pengaruh daripada keteladanan orang tua, bacaan dan lingkungan, daripada hal yang dia liar begitu saja. Nah, kalau ibadat itu dituntun, umpamanya punya anak kembar dua, satu umur 12 tahun, dia diajarkan terus, pimpin, baca Quran terus, baca Quran juga rajin. Yang satu dibiarkan, pasti dalam 3 bulan ini udah berbeda. Yang dipimpin tadi tuh, wah makin pinter, makin bagus. Tapi yang ini jadi liar. Nah, maka itu kita jangan sampai terjadi anak kita itu tidak kita hiraukan liar. Jadi kedepannya akhirnya dia menjadi anak yang cinta untuk berbuat ibadat. Nah, jadi artinya dia menjadi anak yang suka kepada agama dan lain-lain. Dan kalau tadi dibilangin bagaimana harus kita memperhatikan yang ketiga, yaitu hati itu bergantung ke masjid. Maksudnya bahwa masjid itu sebagai tempat ibadah pagi sore, tempat yang baik, banyak malaikat mendoakan, setan jauh. Itu kan bagus sekali. Kalau ada anak muda yang senang ke masjid. Nah, maka itu jangan hanya ibu-ibunya atau neneknya saja yang ke masjid. Tuntunlah cucunya supaya bisa dekat ke masjid. Nah, kalau umpamanya seorang ibu, ada 40 orang ibu semua. Dia punya anak, punya mantu, punya cucu. Dia bawa satu orangnya 10 aja, udah 400 kan bagus. Iya, menyiarkan. Jadi anak itu didahulukan, kerabat itu didahulukan. Karena itu disuruh oleh Allah, wa anzir asyiratakal aqrabin. Beri peringatan kerabat yang dekat-dekat. Nah, itu harus ada tanggung jawab untuk ikut bersama-sama dalam majelis atau dalam sholat-sholat berjamaah. Iya. Betapapun kesibukan kita di dalam beraktivitas di kantor ataupun di mana saja, jangan sampai melupakan masjid ya Bu ya, karena setiap kantoran sekarang kan sudah ada masjid. Bagusnya begitu sekarang, alhamdulillah. Sholat jadi berjamaah, zuhur, asar. Ya. Nah kalau di rumah bersama keluarga ya, gitu. Iya. Baik. Kemudian ada lagi satu, ini tidak kalah pentingnya, dua orang yang mencintai karena Allah. Ya. Ini yang sekarang yang barangkali juga sangat penting untuk kita juga sampaikan ini. Gini ya. Sekarang ini ada kaitan, harus dikembangkan lagi persahabatan. Untungnya ada alat-alat canggih seperti teknologi handphone, mobile. BKMT udah punya jaringan mobile, bekerja sama dengan XL, sehingga bisa itu. Punya jaringan komunikasi. Jaringan sampai ke bawah, sampai ke daerah-daerah yang luas dan jauh gitu. Nah, kaitan ini kita manfaatkan untuk bertanya kita. Orang tua kita SMS, ya suami kita di kantor, kita SMS sekali, jangan terus-terusan, nanti dia nggak bisa bekerja, ya barangkali itu adalah suatu komunikasi canggih untuk bersahabatan. Jadi jauh kita rindu kangen, tetap cinta, dan dekat begitu juga. Akraban. Jangan ya apa tuh tetkala jadi pejabat gitu ya. Tetkala jadi orang kaya, yang deketin banyak benar gitu. Banyak. Kayak semut sama gula. Gula. Gitu. Tapi ketika dia berhenti, dia selesai atau dia pensiun, kita kagak kelihatan. Jadi kita enggak suka gitu. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Betul. Yang ikhlas adalah yang betul-betul dia satu sama lain saling membagi. Andai kan ini terjadi orang kaya dengan orang miskin ya, bersahabat. Ini kan juga bagus, andai kan ada kecocokan. Ya, saling menutupi kekurangan malah. Ya. Jadi artinya umpama hadiahnya dia kasih kita yang bagus, kita terima. Tapi kita gak punya yang bagus, ya kasihlah sedikit yang sapu tangan kayak kita. Jadi ada timbal balik yang bagus gitu. Karena saling, memberikan hadiah itu kan. Saling mencintai tapi tidak terlalu, tidak memberatkan. Dia ikhlas. Iya. Susah nih cari ikhlas sekarang Bu, untuk bersahabat. Banyakan ketemu sebentar benar, 2 bulan gak ketemu lagi ya. Tapi bangunlah persahabatan, bangunlah kekuatan itu lewat persatuan, lewat berjamaah. Baik, Ibu nanti kita lanjutkan kembali, ini menarik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami harapkan Anda tetap bersama kami untuk melanjutkan kajian ini setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami Hikmah Pagi, dan kita masih membicarakan tentang 7 orang atau 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di akhirat nanti. Ibu, Evi tertarik sekali dengan 2 orang yang mencintai ini karena Allah. Kalau kita kontekskan dengan orang yang saling mencintai beneran nih, perempuan laki-laki gitu ya, kan ada juga yang mencintai karena hartanya, mencintai karena ketampanannya, mencintai karena ya dalam bentuk lain ya, tidak karena Allah. Nah ini bagaimana kita meluruskan hal ini Bu, sehingga di dalam cinta kasih mereka itu ada perlindungan dari Allah, ada rahmat dari Allah gitu. Jadi bukan yang dimaksud cinta laki-laki dan perempuan. Ini kan lain. Ini cinta yang dikaitkan dengan nafsu, cinta dengan kaitan dengan yang lebih luas lagi. Mungkin ikatan pertunangan, hampir menikah. Tapi ini persahabatan. Tapi tinggi nilainya karena masing-masing ikhlas. Ikhlas gitu. Senang ketemu, malah kangen, rindu untuk ketemu. Nah, itu adalah orang-orang yang sekarang ini ya, kalau kita punya pengajian sih bisa ketemu kan, tersenang, terus kita ikut gitu. Atau ada ikatan yang alumni-alumni, bisa bersama-sama, atau kelompok etnis. Tapi bukan untuk mencaci. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada etika, janganlah kamu mencela kaum ini, celak kaum yang itu, boleh jadi yang kita celak itu lebih baik. Jangan juga perempuan dengan perempuan saling mencela. Belum tentu yang kita celah itu lebih jelek, dia bisa lebih baik. Nah, di sini persahabatan. Tapi ada lagi LV yang mungkin kita mesti perhatikan. Perempuan penggoda. Ini kan ada. Ada perempuan penggoda yang pengen betul berbuat segala sesuatu dengan laki-laki. Karena dia punya duit, dia punya jabatan. Apa namanya, jabatan, dia cantik. Dia goda nih, tapi laki-lakinya enggak mau. Kokoh iman. Lakinya kokoh kuat iman. Ini akhafullah, aku takut sama Allah. Enggak jadi berbuat apa-apa. Padahal dia mestinya biasa-biasanya sih perempuannya ini cantik, duit yang banyak, seksi mungkin bisa-bisa jadi jatuh. Tapi laki-laki yang begini hebat, akan dipayungi Allah. Kenapa? Dia jaga diri. Aku takut sama Allah. Jadi Allah itu selalu ada di dekat dia. Dia tidak kena godaan-godaan macam-macam. Seperti Yusuf ya, Nabi Yusuf ya. Oh iya, dia kena nggak kena godaan oleh macam-macam. Ya Zulaikha kan luar biasa. Tapi akhirnya kan bisa menikah. Tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang sekarang ini sepertinya kebebasan, sudah banyak kebablasan sekarang ini. Banyak ada orang-orang yang sangat kita prihatin, yaitu pengguguran kandungan. Iya, ini yang sekarang marak terjadi ya, Bu ya. Nah, terjadi jutaan setahun. Baru ketahuan maksudnya kalau marak sih dari dulu barangkali Bu ya, tetapi karena ketahuan ini, yang sekarang. Ini kita mesti lihat. Jangan sampai terjadi hal-hal itu, kita jagalah diri kita. Dimanapun kita pergi, harus di dalam ini udah ada pagar iman takwa kita. Jadi tiga hal saya pikir perempuan ke depan itu, pertama iman yang kuat, kedua intelektual ilmu yang luas, yang ketiga profesional praktikalnya bagus hebat. Nah, itu tiga baru bisa kita melakukan upaya-upaya untuk membangun komunitas kita dan komunitas masyarakat lainnya. Ya baik, silakan Evi berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Ibu. Nama saya Hajar Neneng Jubeda, utusan dari BKMT Bekasi Barat. Ibu Tuti yang terhormat, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang takut pada Allah ketika dirayu atau dibujuk oleh seorang perempuan penggoda, ya ibu. Yang ingin saya tanyakan, apakah maksudnya bahwa laki-laki itu tidak mempan dirayu atau itu hanya sebuah simbol saja, ibu? Makasih. Simbol. Baik, terima kasih. Ada lagi dari sini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Tuti yang saya cintai, seperti tadi yang ibu sampaikan, kalau saya tidak salah mencatat, yang bagian keenam itu orang yang bersedekah tangan kanan tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu catatan tidak saya. Tahu. Iya, tidak tahu. Tetapi sekarang ini, Bu, banyak sekali manusia itu yang kalau bersedekah ingin diketahui orang lain, bahkan minta disebut dari si A, dari si B, dari si C gitu. Ada juga bahkan fadilahnya atau pahalanya buat almarhum. Si A, ya buat almarhum gitu. Itu bagaimana Bu? Apakah itu termasuk ke dalam kategori ria? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi pengen diliput ya, jadi kelihatan seluruh Indonesia. Silakan Ibu langsung bisa dijawab. Baik, yang pertama masalah penggodaan, ya ini bukan simbol. Yang dilindungi oleh Allah yang benar-benar sejati takut kepada Allah itu dia memang makrifatnya kepada Allah luar biasa. Dia tinggi ketauhidannya, dia tinggi makrifatnya kepada Allah. Kita mesti ingat kenal Allah dengan baik. Ya Allah Tuhan kita itu akan membimbing kita apabila kita betul-betul berada di jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Nah, sekarang maksud ini adalah masyarakat harusnya punya kepribadian yang tangguh. Jangan jadi manusia penggoda. Tapi enggak banyak laki-laki yang sukses bisa menjaga diri ketika dirayu digoda perempuan yang cakep, udah banyak tergelincir, lunturlah ya? lunturlah itulah yang disebut, maaf saya ingin katakan, selingkuh gitu. Ada hal-hal yang seperti itulah yang kita harus jauhkan ya, perselingkuhan bikin bahaya di mana-mana. Dan kalau kita lihat orang yang bakal dapat masuk surga, orang yang jaga kehormatan. Perempuan disebut wahafidot farjah. Dia jaga dirinya betul-betul. Nah ini tidak. Waladina hum prifurujihim hafidun. Orang yang farjinya dipelihara. Tidak seenaknya. Jadi itu. Yang kedua, saya melihat jangan kita melihat negatifnya saja. Orang bersedekah terang-terangan. Jangan kita lihat negatifnya. Tapi boleh terang-terangan gitu Elvin. Maksudnya begini, saya umpama punya duit sejuta. Saya pengen buat Palestina sejuta nih. Saya sebut sejuta. tapi dengan catatan saya pengen ini ada orang yang lebih kaya, tapi orang lebih pintar, lebih bagus, siapa tahu dia bisa 2 juta gitu. Kita ngasih 10 ribu di masjid, tolong ya 10 ribu sebut, supaya apa, ada yang 30 ribu gitu. Ada yang 50 ribu gitu. Jadi mengharapkan orang lain bisa memberi lebih banyak. Jadi di sini innamal a'malu binniat. Ya, dari niat kita aja. Jangan karena pengen disebut gitu. Akhirnya kan kita kalau bersedekah pengennya ria, itu seperti taruh tanah di atas batu ketimpa hujan, hilang itu. Hilang habis. Enggak ada pahalanya. Gitu. Nah, ada ayat Quran intubdus sadaqat fani imahia. Tapi wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi kalau kita ini nyatakan sedekah kita, ya enggak apa-apa, bagus, dengan catatan kita pengen orang lain lebih banyak bisa berbuat lebih dari kita. Boleh. Jangan niat pengen sombong, baru ngasihnya segitu aja udah sombong. Orang lain bikin masjid sendiri. Orang lain bikin apa-apa sendiri. Buat berapa banyak dia bisa. Saya pernah ngelayani bahwa suatu masjid dibikin oleh 2 orang saudara perempuan, kakak adik. Jadi panitia-panitia untuk cari dana udah gak ada lagi. Dia bangun. Jutaan dolar dia berikan untuk membangun masjid. Nah, jadi kita mesti pikirkan untuk bisa bersedekah. Nah, tapi kalau kita sembunyikan, ada di zaman Rasul, ada orang nyerahin kepada Rasul, katakanlah sepotong emas atau banyak emas, dia kasih kepada Rasul. Terus Rasulullah ingat dibagiin orang. Saat itu ada orang dapat bawa pulang. Bapaknya kaget. Ya, bapaknya bilang, kamu dapat dari mana nih? Dari masjid Rasulullah kasih. Loh, ini kan saya punya, ayah punya nih. Artinya duit ayah nih, kok kamu dapat gitu. Dia lari berdua sama anaknya. Ya Rasulullah, anak saya tadi kok dapat, kan saya ngasihnya kepada engkau untuk yang lain. Gitu. Maka Nabi kita mendamaikan saat itu, laka manawaita ya Yazid, walaka ma'akhadta ya Ma'an. Yazid, apa yang kamu niatkan sudah dapat. Ma'an, apa yang kamu udah ambil udah buat kamu. Jadi karena orang tua saking sembunyinya, dia kasih ke masjid beramal, anaknya nggak tahu, anaknya dapat gitu, ketika di masjid. Nah, jadi inilah ibu-ibu, yang kurang adalah cara-cara sedekah yang ikhlas. Iya. Jangan karena pengen disebut-sebut dan ada kepentingan tertentu, pengen bangga gitu, pengen nyombongin diri bahwa kita berani. Sebetulnya itu membuat kita jadi bisa-bisa tidak dapat pahala karena riya itu. Ya, karena kaitannya dengan sekarang ini, mohon maaf sekali ya mereka-mereka yang sudah mencalonkan nih Bu ya. Ini secara apa ya, apa sih sebenarnya memberikan. Ya paling tidak kalau dia ngasih beras, bolehlah. Ambil aja. Fakir miskin, beras itu penting, sembako penting, ya pengobatan sosial di mana-mana, sekiranya itu penting. Yang penting. Daripada naruh potret aja di pohon-pohon kan lebih baik. Berbuat, beramal bagi kepentingan rakyat yang membutuhkan. Iya. Kan begitu. Ya, baik. Nah, kembali untuk memahami 7 golongan ini, tentu bukan dari hadis aja kan ya Bu ya. Yang pasti ada munasabahnya atau korelasinya dengan ayat-ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya tadi imam yang adil, apa dalam Al-Quran dijelaskan seperti apa Bu? Ya. Dalam Al-Quran kan disuruh kita semuanya berbuat bil adli wal ihsan. Ya. Jadi banyak ketentuan-ketentuan untuk kita selalu berbuat adil. Nah, kaitan dengan permasalahan 7 macam ini, ada lagi yang kita harus bahas lagi yang di bawah. Artinya dia zikir kepada Allah dalam keadaan sangat khusyuk. Ini khusyuk ini kurang sekarang. Habis sholat begitu lagi lupa lagi. Jadi khusyuk itu sangat penting. Nah, khusyuk tafadhat ainah. Nah, jadi mata apa ya, ngembang air mata. Ini kan susah, orang sekarang nangis urusan dunia gitu ya. Nangisnya pengen minta ini, pengen minta itu. Ngambeknya, ngambek urusan kecil-kecil di dunia. Tolong deh, kita harus lebih arif, lebih wisdom ya, lebih bijaksana. Kita bisa lebih memperhatikan untuk bisa berbuat yang lebih baik gitu. Artinya nangis tuh ada maknanya. Jangan karena nangis. Ingat kekurangan diri pribadi kita. Aisyah itu kalau sujud gitu lama, setelah duduk, di antara 2 sujud, air matanya ngembang. Nabi kita juga sholat sampai bengkak kakinya. Padahal beliau tidak punya dosa. Tapi luar biasa. Saking kekhusyuannya. Beliau kalau sendirian itu sholatnya lama. Tapi kalau jadi imam, sholatnya sebentar. Karena mengingat jamaah itu ada yang banyak urusan, ada yang sakit, ada yang tua. Ini termasuk pada kepribadian ya Bu ya, bagaimana membandingkan manusia yang lebih banyak ya Bu ya. Betul. Pada saat kita berkumpul, sekalipun jadi imam sholat itu tadi ya Bu ya. Nah ini masalah laki-laki yang tidak goyah ketika dirayu oleh perempuan. Apakah ini juga menggambarkan perempuan tidak goyah juga apabila diganggu oleh laki-laki? Biasanya kan kalau dalam satu ayat, kalau perempuan bersedia untuk tutup aurat. Sekarang kan perempuan terbuka banyak betul. Pornografi baru setelah 10 tahun baru bisa kita sahkan undang-undangnya. Nah kaitan dengan masalah ini dijaga itu. Kita ini jangan jadi penggoda. Tetapi kalau kita tampil, kita adu otak lah sama bapak-bapak, sama orang laki gitu. Jadi jangan dengan ngomongnya digenit-genitin gitu. Menggoda. Menggoda. Dirayu-rayu, mendayu-dayu. Merayu, mendayu, menggoda, dan juga merangsang itu jangan terjadi. Sekarang kan pergaulan udah campur. Di kantor-kantor campur, di pasar-pasar campur, di kendaraan-kendaraan campur. Kita jangan macam-macam. Dan juga saya lihat banyak perempuan-perempuan jaga diri terhadap laki-laki yang terutama ya mata keranjang, hidung belang, ya, kan itu. Banyak iseng, preman-preman dan lain-lain. Ya itu jauhkan. Kita harus betul-betul ambil jarak. Jangan bersuasana yang bisa menjadikan bahaya buat diri kita sendiri gitu. Iya. Kembali di sini adalah moral kita ya. Moral yang harus dijaga. Penting sekali akhlak dengan diri kita. Dengan dasar agama yang kuat ya Bu. Biasa itu akhlak ya. Baik Ibu, ini sayang sekali terbatas waktu kita, tapi alhamdulillah ya 7 golongan ini sudah kita bahas dan mudah-mudahan saja ini menjadi satu perhatian buat kita semua. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam 7 golongan yang dimaksud dalam hadis Rasulullah ini. Hadis riwayat Abu Hurairah tadi Bu ya. Iya, baik. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Bu untuk senantiasa mendapatkan perlindungan dipimpin oleh Ibu, silakan. Oh iya. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikal Midkin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Wadhallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Wa bisirir Fatihah. Bi karamatil Fatihah. Wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair. Wa ja'alna min ahlil khair. Ya farjaham ya kasyif. Falgham ya mal ya'abdihi yaghfir wa yarham yaghfir dunubana wa farij humumana wa kshif humumana wa yassir umurana wa astur uyubana wa aslih data bainina innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah telah memberikan pencerahan kepada kita kembali pagi hari ini dengan menjelaskan 7 golongan yang termasuk dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah hadir dari BKMT Bekasi dan BKMT Jakarta Selatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda yang mungkin belum catat 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah mereka yang imam yang adil, kemudian orang muda yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang selalu cenderung untuk memakmurkan masjid, kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan laki-laki yang tidak mudah dirayu oleh wanita, kemudian mereka yang sedekah, yang tidak riya, yang tidak ingin dipuji oleh orang lain, dan mereka yang zikir, yang senantiasa khusyuk zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat mengeluarkan air mata. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Saya Asih Hudri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.